بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الله أعزكم الله، perkara yang kita maklumi bersama sebagai umat Islam, bahwasanya di dalam bimbingan Islam, ajaran Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termaktub dalam Alkitab As-Sunnah Sahihah dan dijabarkan difahami oleh salafun salih, di dalamnya terdapat usulun wa qawaid, adanya prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, pondasi-pondasi dalam beragama. Siapa saja yang memahami lalu mewujudkan dan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, kaidah-kaidah tersebut, maka agamanya dinyatakan kokoh, agamanya dinyatakan sahih, agamanya dinyatakan lurus. Dia akan terselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Di antara barakallahu fikum prinsip dasar Islam, dan itu merupakan aslul usul, merupakan prinsip yang cukup mendasar, ialah prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Prinsip memerintahkan yang baik, mencegah dari semua perkara yang mungkar. Ini prinsip ada pada semua ajaran para anbiya wal mursalin, disepakati oleh mereka semua dan dijalankan oleh mereka semua. Sebab amar ma'ruf nahi munkar merupakan misi besar dakwah para anbiya wal mursalin, terutama barakallahu fikum pada bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amar ma'ruf nahi munkar ini merupakan prinsip dasar dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. bahkan juga merupakan perintah Allah Azza wa Jal kepada segenap kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari kalangan kalian wahai kaum muslimin umat yang mendakwahkan perkara kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang mungkar, merekalah orang-orang yang muflihun, yang berbahagia, yang beruntung, yang sukses pada dunianya, pada agamanya, pada akhiratnya. Ini perkara yang dimaklumi bersama, barakallahu fikum. Ikhwanul din azakumullah, pada penjabarannya, pada prakteknya, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ini memiliki cabang-cabang prinsip-prinsip yang lain. Di antara prinsip yang masuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wa nahi wa anil mungkar ialah prinsip at-ta'sil wa tahdhir. At-ta'sil adalah bayanu usuli al-Islam, penjelasan tentang pondasi-pondasi Islam, penjelasan tentang prinsip-prinsip mendasar dalam Islam, meliputi semua prinsip-prinsip yang ada pada agama ini, prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip ibadah, prinsip-prinsip muamalah, semua usul, namanya ta'sil. Penjelasannya tentu dengan dalil Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, sunnah yang sahihah, dan selalu dengan pemahaman salafun salih dari kalangan para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ini amar ma'ruf, masuk dalam kategori memerintahkan yang ma'ruf. Yang kedua namanya tahdhir. At-tahdhir ialah memberi peringatan kepada kaum muslimin dari semua bentuk kejahatan, semua bentuk kemungkaran-kemungkaran, semua bentuk kejelekan-kejelekan. At-tahdhiru minasyarr. Yang meliputi, barakallahu fikum, kejahatan, kejelekan, kemungkaran yang meliputi semua bentuk kekufuran, kekufuran yang akbar, yang asgar, meliputi semua bentuk kesyirikan, kesyirikan dalam perkara ibadah kepada Allah, syirik akbar, syirik asgar, juga meliputi semua bentuk al-bid'ah, kebid'ahan, kebid'ahan yang ada, baik bid'atun sughra atau bid'atun kubra, baik bid'ah dalam perkara akidah atau bid'ah dalam perkara ibadah atau bid'ah dalam perkara adat istiadat, juga meliputi, barakallahu fikum, al-kabair, al-ma'asi wa-dhunub, semua dosa-dosa besar yang disebut dengan al-fawasik, perkara-perkara yang membuat pelakunya fasik. Bahkan, barakallahu fikum, dari perkara-perkara dosa kecil, saghair, bahkan dari perkara-perkara yang belum jelas hukumnya, syubhat, bahkan dari perkara-perkara yang makruh, bahkan dari perkara-perkara mubah yang dikhawatirkan menjerumuskan pelakunya ke dalam perkara syubhat atau perkara yang haram. Itu semuanya diperingatkan, awas bahaya kekufuran, awas bahaya kesyirikan, awas bahaya kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, awas bahaya kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran dosa besar, awas bahaya dosa kecil, awas perkara syubhat, awas perkara yang makruh, awas ada perkara-perkara mubah yang kalau Anda kerjakan maka bisa menjerumuskan Anda dalam perkara yang haram, ditinggalkan dalam rangka sikap wara'. Barakallahu fikum. Ini semuanya masuk dalam kerangka al-munkar, at-tahdhiru minasyarr, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan-kejelekan tadi. Ini masuk dalam kerangka nahi mungkar. Ini masuk dalam kerangka nahi mungkar. Barakallahu fikum. At-tahdhir meliputi kejahatannya dan meliputi orang yang berbuat kejahatan tadi. Meliputi afkarnya, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang dia sebarkan terkait dengan kejelekan-kejelekan tadi. Namanya ta'sil wa tahdhir. Masuk dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Barakallahu fikum. Nah, penjabarannya panjang. Penjabarannya panjang terkait dengan konsep yang kedua tadi, barakallahu fikum. Penjelasan tentang pokok-pokok manhaj ahlus sunnah, amar ma'ruf. Penjelasan tentang pokok-pokok dasar akidah salaf, amar ma'ruf. Penjelasan tentang pokok-pokok tauhid, amar ma'ruf. Penjelasan tentang pokok-pokok ibadah kepada Allah Azza wa Jal, kaidah-kaidah dalam beribadah kepada Allah, amar ma'ruf. Penjelasan tentang adab yang mulia, akhlak yang mulia, muamalah yang baik, amar ma'ruf. Bahagia. Ketika antum mentahdir umat dari bahaya kekufuran dan kaum kafirin, nahi mungkar. Ketika antum memperingatkan umat dari bahaya praktek-praktek kesyirikan, ritual syirik dan kaum musyrikin, nahi mungkar. Ketika antum memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, bahayanya ahlul bid'ah, orang-orang yang banyak syubhat, kerancuan-kerancuan dalam berpemahaman, dalam beragama, nahi mungkar. Terus sampai terkait dengan engkau memperingatkan umat dari bahaya akhlak yang tercela, orang-orang yang buruk akhlaknya, semuanya masuk dalam kerangka nahi mungkar. Cuman prinsip yang lebih dominan di tengah-tengah para ulama diistilahkan dengan at-ta'silu wa tahdhir. Ini perkara yang sesungguhnya sangat ma'ruf, sangat masyhur di kalangan salafun salih dan di kalangan kaum muslimin yang mengkaji bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Dalam bab barakallahu fikum pergaulan, dalam bab bermuamalah, berinteraksi, prinsip ini dikenal dengan sebutan prinsip al-wala'u wal-bara'. Tayyib, dalam perkara muamal, dalam perkara interaksi, dikenal dengan prinsip al-wala' wal-bara'. Kita berloyalitas, cinta. Kita juga berlepas diri, memusuhi. Otomatis arahnya jelas. Wala'nya kita, loyalnya kita, cintanya kita diberikan kepada yang ma'ruf-ma'ruf tadi dan para pelakunya. Gitu ya, loyalnya kepada al-iman, kepada sunnah, kepada tauhid, kepada hal yang mulia. Loyalnya kepada ahlu tauhid, ahlul iman, ahlu sunnah, ahlul ibadah, ahlul akhlak, ahlul khair. Wadah, dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan para sahabatul kiram, dari kalangan para tabi'in, tabi'in, dari kalangan para ulama sunnah, dari kalangan kaum mukminin, kaum muttaqin yang di atas sunnah tadi. Dicintai, kita walak kepada mereka, kita bersama dengan mereka, ta'awun dengan mereka, musyarakah dakwah dengan mereka, semua dengan mereka. Mereka teman-teman yang saleh, yang layak untuk kita walak kepada mereka. Barak, jelas arahnya kepada yang satunya lagi. Kita barak, berlepas diri, menyatakan permusuhan kepada semua perkara yang mungkar. Barak dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari kefasikan, dari semua perkara yang mungkar, akhlak yang tercela dan segala macamnya, dan para pelakunya. Kita barak dari orang kafir, barak dari kaum musyrikin, barak dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, barak dari orang yang fasik, ahli maksiat, barak dari orang-orang yang buruk akhlaknya dan muamalah dia. Dikenal dengan sebutan al-wala'u wal-bara'. Ini satu konsep, cuma namanya berbeda-beda sesuai dengan riwayat yang ada, dalil yang ada, dan sesuai dengan penerapan para ulama una dalam kondisi realnya, kondisi nyatanya, barakallahu fikum. Dalam sebuah bidang ilmu, konsep ini disebut dengan ilmu jarhi wa ta'dil. Ini konsep dikenal dengan ilmu jarah wa ta'dil. Jarah untuk yang jelek-jelek tadi, ta'dil untuk yang baik-baik tadi. Yang baik-baik ditakdil, dipuji, direkomendasi. Nah, baik perbuatannya, prinsipnya atau pelakunya. Yang dijarah, yang dikritik, nah, yang dibongkar penyimpangan-penyimpangannya, yang jelek-jelek tadi, prinsipnya, pemahamannya dan orangnya. Barakallahu fikum. Dikenal dengan konsep al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat wadih, sangat jelas. Barakallahu fikum. Terkait dengan konsep al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, ini hampir dikatakan tidak ada yang menentang. Hampir dikata tidak ada yang menentang, karena sifatnya ma'ruf, kecuali orang yang tersinggung. Orang yang tersinggung dengan kema'rufan yang disampaikan, komplain dia nanti. Wah, dikiranya menebarkan pemahaman-pemahaman radikal, pemahaman ini, pemahaman itu. Perkara yang ma'ruf. Sebab pada mereka tidak ada yang ma'ruf ini. Atau ketika antum menyinggung perkara ma'ruf ini, nyindir mereka. Akhirnya mereka hanya gelisah, komplain. Ini kebanyakan dari kalangan orang-orang yang jelas-jelas penyimpangannya. Ahlu syirik yang jelas kesyirikan-kesyirikannya. Ahlu kufur yang gamblang kekufurannya. Ahlu bid'ah yang gamblang penyimpangan bid'ahnya. Ahlu maksiyah, orang yang fasik-fasik yang gamblang-gamblang kefasikannya. Tersungging dia. Ketika antum menyampaikan perkara kebaikan tadi. Adapun yang kedua, terkait dengan nahi mungkar, inilah yang banyak orang menentangnya, dikarenakan padanya ada unsur al-kasfu wal bayan, membongkar kemungkaran yang ada dan menjelaskannya. Ada unsur an-nahyu wa tahdhir, melarang, mencegah orang daripadanya dan memperingatkan umat dari bahayanya. Ada unsur imma takhti atau tashih, wa imma jarah, wa imma hadam. Itu konsekuensi. Ada unsur tashih, mau tidak mau kita harus mensohihkan, membenarkan kesalahannya orang. Kadang ada unsur tahwir, memperingatkan umat dari bahaya seseorang. Bahkan ada unsur hadam. Ini nanti bahasa-bahasanya bakal muncul insyaAllah. Hadam, menghancurkan seseorang. Yakni dia difonis dengan tertentu. Dikatakan kafir, dikatakan ulama mengkafirkannya, dikatakan musyrik, dikatakan dia seorangnya musyrik, dikatakan mubtadi, dikatakan hizbi, dikatakan fasik, dikatakan orang yang sayul akhlak, orang yang jelek akhlaknya. Kalau bahasa sekarang dikatakan mutasyaddid, dikatakan mumayyi, ila akhirih. Ada konsekuensi seperti itu. Imma tashih, imma tahdir, imma hadam. Sesuai dengan kaidah yang berlaku di kalangan para ulama. Karena ada poin-poin tadi inilah, banyak orang yang komplain. Banyak orang yang tidak suka dengan prinsip ini. Barakallahu fikum. Dan dianggap prinsip ini, kata mereka, merusakkan ukhuwah, merusakkan persatuan, merusakkan toleransi dan segala macamnya, dari suara-suara sumbang yang bermunculan di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Padahal itu merupakan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, mendatangkan falah, keberuntungan, kesuksesan pada dunia kita, pada agama kita, pada akhirat kita. Justru konsep inilah ketika kita tegakkan akan membuat kita umat Islam mendapatkan predikat al-khairiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Justru inilah prinsipnya para anbiya wal mursalin. Inilah prinsipnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsipnya salafun salih, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Inilah prinsipnya para ulama qatibatan, semua ulama yang di atas sunnah demikian prinsipnya sampai hari kiamat nanti. Namun kebanyakan orang tidak mengetahuinya, namun kebanyakan orang membencinya. Barakallahu fikum. Ini secara global konsepnya barakallahu fik. Pengkajiannya cukup panjang, dikarenakan rincian-rinciannya juga sangat panjang. Ini saya jadikan sebagai mukaddimah, sebagai lapisan supaya pembahasan kita lebih lancar. Barakallahu fikum. Ikhwanul dinna azakumullah. Ketika sebuah prinsip diutarakan, dijelaskan, didakwahkan, dipraktekkan, di sana pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menerima, ada yang menolak. Ini merupakan sunnatullah pada agama ini. Ketika Islam disampaikan, ada yang mukmin, ada yang kafir. Ketika sunnah diutarakan, ada yang sunni, ada yang hizbi. Itu biasa. Nah, kesempatan kita kali ini adalah membahas tentang pihak-pihak yang mengotori kemurnian prinsip di atas, yang mencoreng-moreng, yang merusak prinsip di atas. Barakallahu fikum. Kaidah umum dalam Islam, ketika prinsip-prinsip Islam itu disampaikan, pasti ada dua pihak yang mencorengnya, pasti ada dua pihak yang merusaknya. Ada yang kebablasan, ada yang kurang dari batasan yang ada. Ada yang mutasyaddid, ada yang mutasahil. Ada yang terlalu keras, terlalu ekstrim, terlalu melampaui batas dari yang semestinya. Ada yang mutasahil bermuda-muda, ada yang meremehkannya, ada yang melembekkannya. Yang dikenal dengan sebutan tasahul, juga dikenal dengan sebutan di zaman sekarang ini dengan istilah at-tamyi'. Barakallahu fikum. Yang kita bahas bukan semuanya karena waktunya sempit. Yang kita bahas adalah yang paling besar, yang paling besar nilai bahayanya, yang paling samar nilai bahayanya, tingkat bahayanya, dan yang paling banyak meracuni pemahaman dan pemikiran pemuda-pemudi kaum muslimin, bahkan masyarakat kaum muslimin. Dari dua tadi, yang banyak fitnahnya, yang begitu samar, ialah prinsip at-tamyi'. Prinsip at-tamyi', atau mereka sebut dengan prinsip tasamuh, toleransi yang keblinger. Barakallahu fikum. Ini yang akan kita kaji insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini. Pengkajian kita berarti termasuk dalam kerangka nahi. Nahi mungkar, bukan kajian fitnah, tapi kajian tentang nahi mungkar, menjelaskan kepada umat tentang sebuah kemungkaran yang bahayanya sangat laten, yang meracuni banyak pemikiran pemuda-pemudi muslimin, yang kalau dibiarkan akan runtuh semua konsep-konsep tadi, runtuh prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, runtuh prinsip at-ta'silu wa tahdir, runtuh prinsip al-wala wal-bara, runtuh prinsip al-jarh wa ta'dil. Intinya akan runtuh agama ini. Itu bahaya ratenya. Sehingga disampaikan supaya diwaspadai. Barakallahu fikum. Maka tema yang kita angkat ialah manhaj tamyi', manhaj tamyi', merusak dakwah salafiyah, atau merusak manhaj salafiyah. Barakallahu fikum. Pembahasan ini khonatina azakumullah, supaya tidak kesana kemari, akan kita klasifikasi menjadi beberapa pembahasan utama supaya antum memahami apa itu tamyi', apa manhaj tamyi', apa ciri-ciri mumayyi' orangnya. Tayyib, dan bagaimana syubhat-syubhat mereka dalam upaya mereka untuk meruntuhkan prinsip al-wala' wal-bara', prinsip al-jarh wa ta'dil, prinsip ta'sir wa tahdir, dan sungguhnya merusakkan prinsip al-amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Barakallahu fikum. Sebelum kita membahas tentang apa itu tamyi' dan bagaimana surahnya, gambaran-gambaran tamyi', kemudian sejarah tamyi', siapa mumayyi' dan bagaimana ciri-cirinya dan syubhatnya, sebelumnya perlu diungkapkan terlebih dahulu bahwasanya istilah at-tamyi' atau istilah at-tamayyu', ya, istilah at-tamyi' atau istilah at-tamayyu' yang mungkin baru terdengar akhir-akhir ini, barakallahu fikum, ini bukan istilah yang bid'ah, bukan istilah yang bid'ah, barakallahu fikum. Namun ikhwan fillah azakumullah, ini istilah digunakan oleh para ulama untuk menggambarkan adanya sebuah harakah hizbiyah, pergerakan hizbiyah, manhajun munharif, sebuah manhaj yang menyimpang, yang menggerogoti prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah, yang melembekkan sikap tegasnya ahlu sunnati wal jamaah, terutama dalam menyikapi orang-orang yang menyimpang, dalam menyikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Kita sebutkan sebagai mukaddimah sebab, barakallahu fikum, istilah ini diingkari, ini istilah diingkari oleh sebagian dakatirah, sebagian orang yang bergelar doktor, dikarenakan merasa gerah. Saya ulang lagi, dikarenakan merasa gerah dengan istilah ini yang dipopulerkan oleh para ulama kita dan para masyayikh kita, sebab dengan istilah ini membongkar manhaj mereka, membongkar pemahaman mereka, membongkar fikrahnya mereka, membongkar gerakan-gerakan dakwah mereka, barakallahu fikum. Tayyib. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya at-tamyi' ini istilah yang bid'ah, bahkan dengan tegas mereka mengatakan istilah tamyi' atau tamayyu' merupakan bid'atun qutbiyah. Mereka mengatakan bid'atun qutbiyah dikarenakan yang pertama kali kata mereka yang menggunakannya adalah tokoh hizbi yang bernama Said Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran. Sehingga ketika salafiyin menggunakan istilah tamyi', mereka mengingkarinya dan mengatakan, kalian menggunakan istilahnya Said Qutb, enggak ada di kalangan salafun saleh, ini semuanya itu bid'atun qutbiyah. Ketika ditelisiki ternyata yang uring-uringan yang dari kalangan mumayyi' tadi itu, ya ikhwan, karena merasa gerah dengan ini semuanya. Enggak perlu saya sebutkan nama dokturnya karena lagi puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau ingin tahu tadi datang kepada saya tak bisiki. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada beberapa alasan barakallahu fikum. Kenapa istilah tamyi' ini bukan perkara bid'ah? Walaupun mungkin yang pertama kali di era sekarang ini yang memunculkannya adalah Said Qutb. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah bahwasanya mensifati penyimpangan-penyimpangan yang muncul di zaman sekarang ini atau di setiap zaman, setiap masa dengan sebuah sifat tertentu, itu bukan amrun tauqifi, bukan perkara yang tauqifi, bukan perkara yang harus ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan secara kenyataannya para ulama kita menamai, mensifati penyimpangan-penyimpangan yang muncul di zaman mereka masing-masing sesuai dengan bentuk penyimpangannya. Paham ya? Dulu ada pemahaman Khawarij, ada pemahaman Jahmiyah, dulu pemahaman Syiar Rafidhah dan segala macamnya. Sekarang mungkin masih ada, tapi sekarang muncul yang baru-baru lagi. ada Ikhwanul Muslimin, betul? Ada Jamaah Tabligh, ada Hizbut Tahrir, ada Sururiyah, ada Hadadiyah, betul? Nah, sehingga bukan perkara yang tauqif. Para ulama mensifati sebuah penyimpangan dan kesesatan yang ada pada masa mereka masing-masing sesuai dengan kondisi penyimpangannya. Tayyib, dan itu bukan amrun tauqifi, bukan perkara yang harus dengan nas ayat ataupun hadis. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini, ketika kamu mengatakan fulan sururi, tidak ada dari para sahabat yang mengeluarkan athar seperti itu. Atau bongkar kitab-kitabnya para ulama, ada enggak ya dari Ibnu Abbas yang mengatakan fulan sururi? Tidak ada. Karena sururiyah tidak ada di zaman Ibnu Abbas. Adanya di zaman antum. Difahami ini? Ini yang pertama, barakallahu fikum. Yang kedua, alasan yang kedua adalah ketika sebuah istilah digunakan oleh ahlul batil untuk sebuah makna yang batil, sementara ahlus sunnah menggunakannya untuk makna yang sahih, bukan berarti itu terlarang. Itu bukan berarti kita mencontoh atau tasyabuh menyerupai ahlul batil. Sebab beda stressingnya, beda arahnya, beda penggunaannya, walaupun satu lafadznya. Sayyid Qutb misalkan, dia menggunakan lafadz tamyi untuk makna yang batil yang ada pada dia. Sementara para ulama'una, para masyaikhuna menggunakan istilah tamyi untuk makna yang hak, untuk mensifati orang-orang yang melembekkan prinsip al-wala' wal-bara', melembekkan prinsip jarah wa ta'dil, melembekkan sikap tegas kepada orang yang menyimpang atau kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Menjadi, ingat, menjadi perkara yang salah kalau istilah ini digunakan untuk makna batil seperti penggunaannya ahlul batil tadi. Maka antum salah, antum mencontoh Sayyid Qutb. Difahami insyaAllah ya. Sayyid Qutb menggunakan istilah tamyi untuk makna yang batil. Ternyata kamu juga menggunakan istilah tamyi untuk makna batil pula seperti Sayyid Qutb. Maka anda salah seperti salahnya Sayyid Qutb. Itu yang salah. Tapi ketika anda menggunakan istilah ini semata-mata istilah, tapi antum gunakan untuk perkara yang hak, perkara yang sesuai dengan kenyataannya, maka anda tidak menyerupai Sayyid Qutb, tapi anda menyerupai para ulama kita, para masyayikh kita yang menggunakannya, barakallahu fikum, untuk makna yang hak, untuk makna yang benar. Barakallahu fikum. Difahami kan ya? Ada mafhumun, barakallahu fikum. Kemudian argumentasi yang ketiga yang cukup penting di sini adalah bahwasanya istilah ini dipakai, digunakan oleh para ulama kibar di zaman kita sekarang ini. Biasa dilafalkan, digunakan oleh para ulama kibar di zaman kita sekarang ini. Di antaranya ialah Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala warah. Beliau punya muhadarah direkam dalam sebuah kaset berjudul Al-Manhajut Tamyi'i wa Qawa'iduh. Al-Manhajut Tamyi'i wa Qawa'iduh. Manhaj tamyi' dan kaedah-kaedahnya. Langsung aja. Di antara isinya belum mengatakan Al-Ikhwanul Muslimun Mumayyi'un. Mereka mengatakan Ar-Rawafid Ikhwanuna Wasufiyah Ikhwanuna. Itu ucapan beliau. Ikhwanul Muslimin Mumayyi', kata beliau. Orang-orang Mumayyi', mereka mengatakan Syiar Rafidah Ikhwah kita, Sufiyah Ikhwah kita. Ada tamyi', kata beliau. Yang menggunakan siapa ya kan? Syekh Rabi' bin Hadi. Maka ketika kita menggunakan dengan makna seperti yang disebutkan sama Syekh, kita mencontoh Syekh, bukan mencontoh Sayyid Qutbnya, barakallahu fikum. Juga di antara yang menggunakannya ialah Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau punya muhadarah direkam dalam kaset, bahkan dibukukan dengan judul Jinayatut Tamayyu' 'alal Manhajis Salafi. Barakallahu fikum. Bahkan saya mengatakan bahkan istilah ini juga digunakan oleh Asy-Syaikh Shalih Suhaimi. Asy-Syaikh Shalih Suhaimi. Barakallahu fikum. Naam. Ini juga disebutkan supaya mereka juga paham terkait dengan beliau ini. Juga menggunakan istilah ini. Dan masih banyak lagi yang lain barakallahu fikum dari para masyayikhna. Dikumpulkan oleh sebagian pihak, ada sekian puluh masyayikh kita yang menggunakan istilah at-tamyi' wa tamayyu'. Barakallahu fikum. Sehingga kita menegaskan ini bukan istilah bid'ah. Dan mohon maaf kepada sang doktor, apa yang antum utarakan perkara yang salah, perkara yang menyelisihi apa yang digunakan oleh salafun salih. Mohon jangan gerah dikarenakan inilah yang digunakan oleh para ulama una barakallahu fikum. Antum bisa merujuk dalam risalah Jinayatut Tamayyu' 'alal Manhajis Salafi, di bagian ta'liknya dibawakan sebuah riwayat tayyib yang di sana ada istilah inma' yanma' yang diambil daripada kata-kata ma'i' mumayyi' yang menunjukkan lafaz ini ada dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Hakadha mukhtasara. Kemudian kita masuk pada pembahasan inti. Kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu tamyi', bagaimana bentuk-bentuk tamyi', dan bagaimana syubhatnya mumayyi'in, dan kenapa dikatakan merusak dakwah salafiyah, merusak akidah salafiyah, merusak manhajun salafi. At-tamyi' barakallahu fikum. At-tamyi' barakallahu fikum secara bahasa diambil dari kata-kata ma'a. Diambil dari kata-kata ma'a wa tamayya'a. Yang namanya ma'a dimaknakan dengan dhaba wa asbaha sa'ila. Dia melumer. Jadi benda yang padat tiba-tiba dia melumer. Melumer bahasanya ya. Mencair. Yang tadinya padat menjadi mencair. Kasamin wa dhahab wal fiddah, seperti minyak samin yang tadinya padat menjadi mumayyi, menjadi cair, lumer. Emas perak yang tadinya padat ketika dipanaskan menjadi lumer. Barakallahu fikum. Wa hakadha ikhwanu fillah azakumullah. Kalimat tamayya juga dimanakan dengan makna yang seperti itu ikhwanu fillah azakumullah. Dzaba, dia meleleh. Wa asbaha sa'ila, dan dia menjadi perkara yang cair. Barakallahu fikum. Kenapa manhaj mereka dikatakan sebagai manhaj tamyi? Sebab manhajnya meleleh, manhajnya cair. Yang semestinya kokoh, yang semestinya tegas, meleleh. Kayak gitu ya. Yang semestinya dikatakan barok, ya jangan barok lah, mereka juga ikhwan kita juga. Ya khawarij, tapi ya ikhwan kita juga. Syiah, ya syiah, ya teman kita juga. Itu namanya meleleh. Barakallahu fikum. Dikarenakan dia yumayyi' al-manhaj, membuat leleh, membuat lumer, membuat cair manhaj yang semestinya kokoh, tegar, tegas. Barakallahu fikum. Namanya ini dari makna bahasanya barakallahu fikum. Adapun di fanatina azzakumullah, dari penggunaan-penggunaan istilah ini oleh para ulama'una, para masyaikhuna, ikhwan fillah azzakumullah. Penggunaan istilah tamyi', penggunaan istilah tamyi', barakallahu fikum. Naam, ini ada beberapa surah, ada beberapa madzahir. Sesuatu itu dikatakan sebagai tamyi' atau mumayyi'. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah, ingat ini diambil dari istikhdamat al-masyayikh, diambil dari penggunaan para masyayikh terkait dengan istilah ini. Barakallahu fikum. Yang pertama yang tergolong tamyi' ialah adamut tahdzir min ahlil bid'ah wa adamu naqdihim bil hujjati wad dalili wal burhan wa ramyu man yaf'alu dhalika bit tashaddud. Barakallahu fikum. Di antara bentuk tamyi' adalah tidak mau mentahdzir ahlul bid'ah. Ya, tidak mentahdzir, tidak memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan ahlul bid'ah. Tidak mau mengkritik mereka, tidak mau menjarah mereka dengan hujjah, dengan dalil, dengan bukti-bukti yang nyata yang valid. Enggak mau. Bahasa kita apa, Ikhwan? Anti tahdzir. Hakadha secara mutlak, anti tahdzir. Bahkan menuduh ahlus sunnah yang mentahdzir umat dari bahaya ahlul bid'ah, menuduh ahlus sunnah yang menjarah, yang mengkritik ahlul bid'ah dengan hujjah, dengan dalil, dituduh mutasyaddid. Ini orang yang tasyaddud, orang yang kaku, orang yang ekstrim, orang yang keras. Hadza tamyi', inilah model tamyi'. Paham saya? Paham ya, Pak. Alhamdulillah paham ya, Pak. Ini diambil dari penjelasan Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Beliau menyatakan dalam kaset Al-Manhajut Tamyi'i wa Qawa'iduh, beliau menyatakan alladzina yarawna tahdzir min ahlil bid'ah bil hikmah wa bil ilmi wad-da'wati ila sunnati binashaat bi'ilmin wa hujjatin wa burhanin yarawna hadha tashaddud haulai mumayyi'un la syak. Pihak-pihak, orang-orang yang memandang bahwasanya tahdzir memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, tahdzir dengan cara hikmah, dengan cara ilmu, dengan bukti-bukti, pihak-pihak yang memandang bahwasanya mendakwahkan sunnah dengan penuh semangat, mengkritisi ahlul bid'ah dengan ilmu, dengan hujjah, pihak-pihak yang memandang ini semua sebagai tasyaddud, merekalah mumayyi'un dengan tambah ragu-ragu lagi. Tahdzir kepada ahlul bid'ah itu nahi mungkar, dikatakan tasyaddud, ada mumayyi'. Semangat mendakwakan sunnah, dikatakan tasyaddud, ada mumayyi'. Mengkritisi, menjarah ahlul bid'ah dengan ilmu, dengan hujjah, dengan burhan, dikatakan tasyaddud, ada mumayyi' bila syak. Ini merupakan mumayyi' dengan tambah keraguan-keraguan lagi. jelas prinsipnya, prinsip nahi mungkar, prinsip tahdir, prinsip jarah, prinsip al-bara'ah, prinsip yang ada dalam Islam, bentuk ketegasan iman seseorang, dikatakan tasyadud, ada pemayyi, dia melembekkan, mencairkan, melelehkan, melumerkan manhaj yang kokoh tadi. Dia mengatakan mumayyi'un bila syad. Tidak usah nyebut orang Ramadan. Difahami insyaAllah ya? Difahami. Yang kedua, dari bentuk-bentuk tamyiz. Ingat ya, ini bukan perkara hak lo ya. Ini perkara batil yang itu harus pahami. Baik. Yang kedua, yang termasuk barakallahu fikum at-tamyi ialah tarqiq. Tarqiqu qawaidil islami wa usulihi fi ta'amuli ma'al mukhalif wa tahwiluha bal wa muharabatuha wa wasfuha bisyiddati wal ghulu. Yang artinya termasuk bentuk tamyi ialah dia mentarqiq. Tarqiq dari kata-kata raqqa yarqu, tarqiqan, membikin tipis. Yang tadinya tebal jadi tipis. Tayib, prinsip-prinsip Islam dan kaidah-kaidah Islam di dalam bermuamalah terhadap orang-orang yang menyimpang. Wa tahwinuha, meremehkan prinsip-prinsip tadi. Bahkan muharabatuha, memerangi prinsip tadi. Dan mensifati prinsip-prinsip itu dengan syiddah wal ghulu. Ini syiddah, ini terlalu keras, ini ekstrim, ini ghulu. Barakallahu fiik. Nama ikhwan. Ini pun juga diambil dari pernyataan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, diambil dari ceramah beliau yang berjudul Hal al-jarh wa ta'dil khasun bi riwayatil hadith. Barakallahu fikum. Ini lafaz yang beliau. Itu namanya tamyi. Barakallahu fikum. Berusaha untuk meremehkan perkara-perkara semacam ini. Ya, macam-macam suara-suara sumbang mereka ini. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan, ya akhi, sekarang bukan zamannya tahdir-tahdiran, sekarang bukan zamannya lagi jarah-jarahan, sekarang ini zamannya zaman ta'liful qulub, zamannya untuk melembutkan hati, mengambil simpati, zamannya merangkul. Barakallahu fikum. Nah, ya akhi, jangan keras-keras dalam menyikapi mereka, nanti mereka lari dari dakwah ini. Ya akhi, jangan keras-keras dalam dakwah itu, yang lembut, yang hikmah, nanti umat lari dari dakwah yang mulia ini. Ayuh. Yang semacam itulah kira-kira. Barakallahu fikum. Naam. Itu tahwin wa tarqid. Yang parah, diperangi langsung terang-terangan, awas, hati-hati. Di tempat kita ini ada orang-orang yang ekstrim, ada orang-orang yang keras, mutasyaddidin, dikit-dikit hizbi, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit tahdir, dikit-dikit manhaj. Diperangi. Mereka itu mutasyaddidin. Awas bahaya mereka. Merusak dakwah, merusak ukhuwah, merusak persatuan. Ila akhirnya. Ada kelas. Dikecam. Hadza tamyi. Tayyib. Pemahaman semacam itu tamyi. Pelakunya namanya mumayyi. Ingat ya, tahdirnya bi ilmin wa hujjah. Enggak sembarangan tahdir. Barakallahu fikum. Dikatakan hadza tamyi. Kira-kira banyak enggak ya di Indonesia Raya ini pemahaman-pemahaman suara-suara seperti ini? Jawabannya, bawahnya, sangat bawahnya, bahkan paling bawahnya. Barakallahu fikum. Nah, justru sekarang inilah pemahaman seperti ini yang sedang berkembang. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Yang ketiga, yang ketiga yang merupakan bentuk tamyiz, ialah wad'ul qawa'id wal usul allati tamna'ul kalama allati tamna'ul kalama fi ahli al-bid'ah wa tahdhir minhum aw tuhidduhu wa tudayyiquhu bighairi hudud asy-syara'. Di antara bentuk tamyiz adalah meletakkan kaidah-kaidah, meletakkan usul, prinsip-prinsip, dasar-dasar, yang dengan kaidah ini, dengan dasar ini, mencegah, menghalangi seseorang untuk berbicara tentang penyimpangan-penyimpangan ahlul bid'ah, mencegah orang untuk mentahdir umat dari bahayanya ahlul bid'ah, atau minimalnya tidak mencegah, membatasinya, mempersempit lingkupnya dengan batasan-batasan yang tidak syar'i. Barakallahu fikum. Hadza tamyiz. Bahkan dalam kenyataannya, barakallahu fikum, seseorang yang melakukan prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip tahdzir, prinsip rudud dan semisalnya, digambarkan seolah-olah jatuh dalam sebuah dosa besar, jatuh dalam sebuah jinayah kabirah, tindakan kriminalitas yang sangat mengerikan, tindakan dosa yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak terjadi pada mereka, barakallahu fikum. Mereka memiliki segudang kaidah, segudang prinsip, tapi disebut dengan usulul mumayyi'in, prinsip-prinsipnya para mumayyi'. Ini prinsip mengkebiri prinsip al-walak wal-barak, mengkebiri prinsip jarah wa ta'dil, mengkebiri prinsip tahdir, mengkebiri prinsip rudud. Barakallahu fikum. Contoh, nah, sudah bawakan contoh, ini repot. Ya, contoh, ya nyebut orang nanti ya, Pak. Boleh enggak ya nyebut orang? Boleh enggak, Ustaz? Boleh ya? Ramadan, Ustaz. Lafaz ya. Masyaallah. Belum ngatakan lafaz ya. Ya, para masyayikh ada dua ya, Ikhwan. Ada yang enggak dulu, nanti nunggu selesai Ramadan. Saya mengatakan, labas itu nahi mungkar. Nah, nahi mungkar di waktu kapanpun, mau Ramadan, mau Ramadan, justru ketika Ramadan harus semangat nahi mungkarnya supaya kesucian Ramadan jangan terkoyak-koyak oleh para mumayyi'in dan manhaj tamayyuk, kan gitu ya. Nah, kalau terpaksa ya mohon maaf disebut namanya, para pelatih. Supaya antum paham. Contoh, contoh. Barakallahu fikum. Kaidah yang mereka dengung-dengungkan selama ini kaidah datangnya dari Timur Tengah sana sampai ke Indonesia dimodifikasi. Kaidah yang dimunculkan oleh tokoh memayyi di zaman sekarang ini semacam Adnan Ar'ur. Dia mengatakan nusahih, nusahih wala nujarrih. Kita hanya tasheh saja, kita hanya membenarkan, kita enggak menjarah. Tahu mana ya kan? Ini kaidah diterapkan kepada orang-orang yang munharif, yang menyimpang. Diterapkan kepada orang yang dinyatakan mubtadi ahli bid'ah. Dinyatakan oleh para ulama sebagai hizbi. Dia mengatakan, nusahih wal nujarrih. Nusahih wal nujarrih. Kita hanya membenarkan saja, mentasih, mensohikan saja. Jangan mengkritik, jangan menjarah, jangan menjarah. Maksud daripada kaidah mereka ini ialah ketika ada seseorang yang sesat, ada seseorang yang menyimpang, ada seseorang yang mubtadi, yang hizbi, kamu hanya boleh tasheh. Afan ya akhi, itu salah. Itu salah ya akhi, itu keliru. Afan ya akhi, ini salah, ini keliru. Tidak boleh bagi antum mengatakan kamu itu mubtadi. Tidak boleh kamu mengatakan ini hizbi. Tidak boleh kamu mengatakan ini munharif. Kalau kamu mengatakan demikian, namanya jarah. La nujarih, kata mereka. Kalau kamu mentahdir mereka, mentahdir umat dari bahaya mereka, itu namanya jarah. La bas tashih. Ini para kawasakum, kaidah yang mereka buat. Dengan kaidah ini, antum harus bungkam. Tidak boleh tahdir, tidak boleh rudut, tidak boleh menfonis. Hatta para ulama kibar yang melakukannya, tidak boleh. Jangan jarah, tasheh saja. Ini kaidah meruntuhkan semua prinsip nahi mungkar. Meruntuhkan semua prinsip al-wala' wal-bara'. Meruntuhkan semua prinsip al-jarh wa ta'dil. Dengan prinsip ini tidak akan ada seorang mubtadi pun di muka bumi. Bahkan mungkin kalau dibikin luas penerapannya, tidak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Karena antum hanya boleh tasheh, jangan jarah. Ada orang kafir, mas ini salah mas, hah, ini keliru, begitu. Yang betul ini mas, gitu. Kamu katakan, ini orang kafir. Jangan, itu jarah. Bas tasheh. Ada orang musyrik. Kamu cuma mengatakan, bas tasheh. Mas, ini salah mas. Yang betul begini. Kalau kamu katakan, ada syirik, ada musyrik. Oh jangan, itu jarah. Bas kita cuma tasheh. Iya, antum harus preteli itu semua ayat dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang orang kafir, tentang kaum musyrikin, tentang kaum munafikin. Hilangkan dari Al-Quran, gak ada gunanya dengan kaidah ini. Antum buang semua itu, hadisnya Rasulullah SAW tentang masalah khawarij, tentang qadariyah, menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan hasan. Antum buang semua itu, athar salaf yang mensikapi mereka dengan sikap yang tegas. Antum buang semua itu, buku-buku akidahnya para ulama, buku jarah wa ta'dilnya para ulama yang membahas masalah para rawi, para saksi dengan rinci, dengan detail. Buang kabeh. Ujung-ujungnya antum meruntuhkan agama ini dengan kaidah yang mereka sebutkan tadi, barakallahu fikum. Karena agama Islam itu dibangun di atas prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Difahami? Fatal ya. Yang bisa menerangkan demikian itu para ulama. Kalau saya nukil aja ya, Pak. Daripada saya panjang-panjang membawakan qala syekh fulan, pada waktunya. Itu ringkasan daripada jawabannya para masyayikh. Ini namanya tamyiz, meletakkan sebuah kaidah yang dengan kaidah ini membuat kita enggak bisa bicara tentang ahlul bid'ah, enggak bisa kita mentahdir mereka, enggak bisa ahlus sunnah menfonis mereka dengan fonis yang adil, yang hak, dengan hujjah. Mereka hizbi, mereka mubtadi, mereka munharif, ila akhirih. Enggak bisa. Bas tashih. Barakallahu fiik. Naam. Dimodifikasi oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi. Mohon maaf disebutkan namanya lagi. Ini juga tokoh tamyiz mumayyiz di zaman sekarang ini. Abul Hasan Al-Ma'ridi yang dari Ma'rib. Barakallahu fikum. Karena banyak jebolan-jebolan dari sana yang bangga dengan belajarnya 9 tahun, 10 tahun. Tapi di Ma'rib, di tempatnya Abul Hasan Al-Mumayyiz ini. Dimodifikasi. Dia mengatakan, nusahih wala nuhaddim. Nusahih wala nuhaddim. yang ini nujarih, yang ini nuhadim. Kita tasih saja, membenarkan saja, jangan menghancurkan. Hadem, hadem itu kayak bangunan rubuh. Jangan merubuhkan, jangan menghancurkan. Maknanya sama kayak yang dibawakan sama Adnan Ar-Urtaadi, konco bolo, sama aja ya. Beda istilah, yang ini mengatakan jarah, yang ini mengatakan hadem, ini lebih kejam. Ketika antum mengklasifikasi orang, hadza mubtadi, hadza sunni, ayahi, hadem, namanya antum menghancurkan dia, merobohkan dia. Barakallahu fikum. Ya, sama dengan tadi barakallahu, cuma beda istilah. Kau ingin tahu modifikasinya orang Indonesia? Tapi nggak usah nyebut nama ya. Barakallahu fikum. Oleh pihak mereka barakallahu fikum dimodifikasi dengan bahasa yang lebih halus, yang lebih kelihatan mantab. Mereka mengatakan, kalau di kalangan kami, kami selalu dan berusaha menasihati. Di kalangan kami tidak ada saling mentahdir, tidak ada saling menjara. Ada kalah itu. Pernah dengar bahasa kayak gini? Yang dengar-dengar yang tidak ada, tak perdengarkan sekarang. Itu bahasa mereka. Kalau kami menasihati, tidak ada di antara kami saling tahdir-mentahdir. Ya kata mereka punya kaidah. Lafadznya bagus ya, menasihati. Kalau pakai dalil jelas, adinu anasiha. Di antara kami enggak ada saling mentahdir. Makanya di antara mereka yang punya pemahaman khawarij, labas. Yang penting sama kita orang. Yang semi-semi ikhwanul muslimin IM, labas. Yang penting sama kita orang. Terus jadi kami hanya menasihati, kami enggak saling mentahdir. Masya Allah. Ini lebih halus, tapi sama dengan sebelumnya. Dikarenakan mereka ini murid-muridnya mereka, murid-muridnya Abu Hasan al-Ma'ribi, dan yang satunya lagi yang akan dibahas nanti insyaallah taala. Ini sama. Kesalahan apapun yang terjadi pada seseorang di antara mereka, yang ada hanya nasihat. Tidak ada yang namanya hukum, tidak ada yang namanya jarah, tidak ada yang namanya tahdir, tidak ada yang namanya hadum. Itu bahasa mereka, tidak ada. Nasihati. Ada orang yang salah, nasihati ya. Ada yang salahnya sangat fatal, nasihati ya. Ada orang yang sudah difonis oleh para ulama hizbi, nasihati ya. Sudah saya nasihati lagi. Sudah, saya berkali-kali majelis dengan dia, saya nasihati dia dari mulai yang alus-alus sampai sedang-sedang, sampai tuding-tudingan, sampai goto-gotoan, semuanya sudah. Terus gimana hasilnya? Dia mu'anid, menentang dia. Ya, kalau begitu jangan antum yang menasihati, ganti yang lainnya ya, nasihati lagi ya. Oh gitu, iya ya. Ya Allah, sebutkan siapa yang harus menasihati. Coba si fulan, mungkin lebih dewasa, lebih lembut. Ini nyindir-nyindir antum tuh ya, Pak. Seakan-akan antum ini enggak punya kedewasaan, enggak punya hikmah. Coba yang ini. Tayyib, ya Allah, nasihati. Sudah. Lagi. Sudah, lagi. Sudah, lagi. Sudah, lagi. Sampai kapan? Terus kena nasihat itu. Sudah. Dari mulai yang halus, sedang sampai gontok-gontokan. Terus gimana hasilnya, Akhi? Enggak menerima. Jangan yang ini, coba cari yang lainnya lagi. Terus begitu, tidak ada batasan yang namanya nasihat. Kenapa? Dikarenakan pada mereka hanya menasihati. Itu bahasa, kalau kami yang menasihati, enggak ada di antara kami saling tahdir-mentahdir itu. Lain dengan mereka. Jadi kamu. Lain dengan mereka, dikit-dikit tahdir. Tuh, lihat, ribut. Wah, sebentar lagi, korban berikutnya nih. Sebentar lagi, ada yang berikutnya nih. Nah kan, betul, fulan. Ditendang sama mereka. Ini tuh mereka itu mutasyaddid mereka itu. Mereka dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir, dikit-dikit tahdir. Allahul musta'an. Ada khatir. Yang betul harus sampaikan yang betul. Nanti dikasih yang jelek-jelek, nanti di sini enggak bisa keluar nanti, Pak. Yang betul dirinci tergantung kadar kesalahannya masing-masing. nusahih ma nahtaju atau ma yuhtaju ila tashih, wa nujarrih ma yahtaju ila jarh ila tajrih, wa nuhaddim ma yahtaju ila hadum. Tergantung kesalahannya masing-masing. Kalau kesalahannya itu bukan kesalahan prinsip, bukan kesalahan yang fatal, cukup dengan tashih, kita menasihati dia, kita perbaiki dia, tidak ada vonis, tidak ada pensikapan. Tapi kalau kesalahannya itu lebih fatal, lebih prinsip, dinasihati sekali, dua kali, tidak nerima, mu'anid, menentang, mungkin masuk dalam bab tahdzir. Awas bahaya dia. Dia akhlaknya gini, gini, gini, gini. Awas ya ikhwan, dia punya pemahaman demikian, demikian, demikian. Syubhatnya banyak, awas. Tapi ketika sudah sangat-sangat fatal dan para ulama-ulama syaikhuna sudah menfonis mereka sebagai hizbiyin, mubtadiin, ya dihadem. Itu bahasa mereka, dihadem, dihancurkan. Yakni difonis dengan fonis yang hak sesuai dengan keterangannya para ulama. Hizbi katakan hizbi, ikhwani katakan ikhwani, sururi katakan sururi, sufi katakan sufi, khariji katakan khariji, mubtadi katakan mubtadi, sesuai dengan keterangannya para ulama. Difahami ya? Hadum. Mereka tidak pas menasihati, pas membenarkan saja. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini contoh kaidah mereka. Loh, kok cepat waktunya ya kan? 11:15 ya kan? Masya Allah. Memang kalau sudah berkeringat begini, jadi lupa waktu ya kan? Tayyib. Sebagian mereka, barakallahu fikum, mereka tidak anti tahdir. Dalam artian tidak langsung vulgar menolak yang namanya tahdir, menolak yang namanya hajar dan semisalnya. Tapi mereka meletakkan pada pembahasan tahdir, pada pembahasan hajar, kaidah-kaidah, persyaratan-persyaratan yang begitu rumit, yang begitu jelimet, yang begitu sempit, yang membuat orang tidak bisa bernafas untuk pembahasan tahdir, untuk pembahasan hajar mubtadi. Orang yang berbicara tuh harus begini, begini, begini, begini, begini. Syaratnya harus begini, begini, begini, begini, begini, begini. Kayak waktu bicaranya harus begini, begini, begini, begini, begini. Tempat bicaranya harus begini, begini, begini, begini, begini. Orang yang dibicarakan harus begini, begini, begini, begini, begini. Panjang dawa ruwet. Ujung-ujungnya apa? Enggak bisa bergerak. Antum kayak di kerangkeng gitu. Antum kayak diikat. Enggak bisa napas, mau mengatakan tahdir enggak bisa. Ujungnya apa ya, Pan? Dibatasi dengan batasan yang tidak syar'i. Barakallahu. Yang ini jangan sekarang contohnya, ikhwan. Jangan sekarang ya. Barakallahu fikum. Ini panjang lebar Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala warah menguraikan dan membantah, barakallahu fikum, ketentuan-ketentuan yang padat, yang ketat tadi, yang disampaikan oleh sebagian doktor tadi itu, barakallahu fikum, dalam sebuah risalah beliau, barakallahu fikum. Nah, ala kulli hal, ini bentuk ketiga ya kan, dari bentuk-bentuk tamyi, juga disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi hafizahullahu taala warah dalam ceramah beliau yang berjudul Al-Manhajut Tamyi'i wa Qawaiduh, barakallahu fikum. Juga dalam risalah beliau An-Nasihatu wal Bayan. Jangan teruskan judulnya, nanti aja ya ikhwan. An-Nasihatu wal Bayan, karya beliau, barakallahu fikum. Naam. Masyaallah. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Yang ke kan. Tulis dong. Yang keempat. Dari bentuk-bentuk tamyi yang digunakan oleh para ulama kita, barakallahu fikum, ialah adamu tafriq bainal jama'ati wal manahij wa tashihu tara'iqi ahli bid'ah wa nisbatuha li sunnah wal qaul bi annahum kulluhum ikhwanuna bila tamyiz. Di antara bentuk tamyiz barakallahu fikum adalah tidak bisa memilah-milah antara jamaah-jamaah dan manhaj-manhaj. Tidak bisa memilah ini jamaah yang menyimpang ataukah bukan, manhaj yang menyimpang ataukah bukan, tidak. Juga membenarkan tashih, membenarkan tariqah-tariqah, cara-caranya ashabul ahwa'i wal bidah. Juga menisbatkan ashabul ahwa'i wal bidah kepada sunnah. Juga pernyataan bahwasanya mereka semua adalah ikhwanuna, saudara-saudara kita, dengan tanpa tamyiz, dengan tanpa memilah-milah, barakallahu fikum. Agamu mayyit. Paham ya? Semuanya dianggap sama. Ada ikhwanul muslimun, ada firqa tablighiyah, waha sururiyah, waha haddad. Haddad enggak masuk. Enggak suka dengan haddadiyah mereka, ikhwan. Apaan? Wahada fulan, wahada alan. Mereka semua adalah muslimin. Mereka semua adalah muslimin, saudara-saudara kita. Mereka semua adalah ahlu sunnah. Bahkan mereka lebih vulgar lagi mengatakan, entah itu salafi, entah itu ikhwanul muslimin, entah itu hizbut tahrir, entah itu fulan, semuanya sama, sama-sama salafi, sama-sama ahlu sunnah. Mereka semua adalah muslimin. Sama-sama muslimin. Sampai kapan kita mau ribut? Mau tak bikin dialek yang aslinya dan tem ketahuan orangnya namanya. Allah harifik. Sampai kapan kita ribut ini? Sampai kapan kita ribut? Sudah capek ya, ikhwan. Jangan ribut terus. Musuh kita itu adalah orang-orang kafir. Mereka sekarang begini, mereka sudah mulai berani menistakan agama, menistakan Al-Qur'an dan segala macamnya. Itu musuh-musuh kita itu. Yang muslim itu saudara kita sendiri. Nah iya kan. Tanpa dipilah-pilah, ada mubtadi ataukah firqah mudhalah ataukah yang benar, semuanya dimasukkan dalam satu keranjang, namanya keranjang tamyi. Barakallahu fikum. Ini dari saya pribadi ya, pokoknya istilahnya ya. Ini diambil dari pernyataan Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah dalam muhadarah beliau yang berjudul Jinayatu Tamayyu' 'ala al-Manhaj As-Salafi, ketika beliau mengklasifikasi seseorang yang majlis dengan pihak yang lain, beliau menyebutkan as-sinfu tsalits, ada tipe ketiga, man huwa mutamayyi'un dha'i', seseorang yang mutamayyi', yang dha'i', yang tersia-siakan manhajnya. Yara annal kull musibun hadha wa hadha, memandang semuanya itu benar, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, semuanya benar. Fahadha la syakka annahu khatarun alal manhaj. Ini bukan perkara yang syak lagi, bukan perkara yang meragukan lagi, ini sangat membahayakan atas manhaj ini, barakallahu fikum. Namanya wadah insyaAllah ya. Ini pemahaman tamyiz yang berikutnya, bentuk tamyiz yang berikutnya, barakallahu fikum. Ini kalau mau diruntut, diruntut, diruntut, diruntut, pemahaman ini adalah pemahamannya ikhwanul muslimin, pemahamannya ikhwanul muslimin dengan kaidah ma'zirah wa ta'awun yang dibuat oleh Muhammad Rashid Ridha, yang dipopulerkan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin yaitu Hasan Al-Banna. Nata'awanu fima tafakna alaih wa ya'zuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fih. Kita saling bertawun, bantu membantu dalam berkait dan sepakati, dan saling memaafkan dalam berkait kita ikhtilafkan. Dan yang mereka maukan adalah ta'awun dalam apa yang mereka sepakati sendiri, dan saling memberikan uzur dalam semua ikhtilaf yang ada, walaupun dalam ikhtilaf dalam perkara akidah dan segala macamnya. Tayyib, dari mereka lah ucapan bahwasanya orang-orang Syiah, walaupun mereka Syiah, saudara kita juga. Khawarij, walaupun Khawarij, ya saudaranya kita juga. Wahabi, walaupun kaku orangnya, ya Wahabinya kita juga. Yang ini disentuh sedikit. Yang fulan, ya walaupun demikian, saudaranya kita juga. Mereka semua adalah saudara kita semua. Mereka semua adalah kaum muslimin. Masya Allah, tabarakallah. Dikemanakan itu kira-kira ikhwan? Hadis iftirakul ummah, hadis perpecahan umat yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikemanakan itu lafadznya Rasul, kulluha finnar, semua diancam dengan neraka kecuali cuma satu. Dikemanakan itu ikhwan? Ini semuanya bentuk tamyiz yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi dalam kasetnya, dalam hadharanya Al-Manhajut Tamyi'i wa Qawa'iduhu, tegas menyatakan itu adalah pernyataan Ikhwanul Muslimin. Beliau mengatakan Al-Ikhwanul Muslimin Mumayyi'un. IM Ikhwanul Muslimin adalah Mumayyi' Mumayyi'. Mereka mengatakan Rafidah saudara kita, Sufiyah saudara kita. Hadha Tamyi', giliran menyikapi dakwah salafiyah, mereka mengatakan dakwah salafiyah memecah belah umat, dakwah salafiyah ekstrim, dakwah salafiyah keras, kaku, dan yang lain-lainnya. Hadza tamyi', barakallahu fikum. Mis, lanjut yang ke yang kelima, belum setengah 12. Di antara bentuk tamyi' adalah adamu tabdi'il ashas alladzina 'urifu bil bid'ah wa hakama lahumul a'immatu bidzalik wa ijazatul akhdhi 'anhum. Di antara bentuk tamyi' adalah tidak mau menfonis mubtadi', seseorang yang dikenal dengan bid'ahnya dan telah dihukumi oleh para ulama sebagai mubtadi', bahkan membolehkan kaum muslimin untuk mengambil ilmu dari mubtadi' tadi. Ingat ya, orang-orang tadi sudah divonis oleh siapa? Oleh para ulama, bukan sama antum. Sudah mengalami proses dari mulai awal sampai ujungnya divonis oleh para ulama kibar sebagai mubtadi, sebagai hizbi, mungkin sebagai ikhwani, mungkin sebagai sururi, mungkin sebagai haddadi, dan yang lain-lainnya, atau rafidhi, atau khariji, atau sufi, atau asy'ari, atau yang lain-lainnya. Para ulama sudah berbicara, sudah menfonis. Mestinya sikapnya kita apa ya, Pak? Mengikuti para ulama kita. Al-barakatu ma'a akabirikum. Jangan telat, jangan mendahului. Termasuk ciri-ciri tamyi' adalah tidak mau mentabdi' mereka. Tidak mentabdi' mereka. Bahkan membolehkan belajar kepada mereka dengan berbagai macam alasan. Di antara yang tersebar di negara kita, barakallahu fikum, tadi syubhat nasihat tadi itu, karena mendengarnya dari antum, antum yang mengatakan fulan ibnu fulan al-hizbi. Kok gampang dia mengatakan hizbi? Coba tanyakan, itu sudah dinasihati belum? Itu sudah ditegur belum? Sudah dikasih hujah belum? Loh, kata orang Jawa Timur, kasep mas, sampean ketinggalan sejarah. Orang satu ini sudah diproses oleh para ulama kita, sudah sampai tingkatan vonis sebagai hizbi. Kalau kita menukil ucapannya para ulama, kok tahu-tahu disuruh proses lagi. Ada tamyiz. Paham gak? Ada lagi alasan yang lainnya lagi. Oh, masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Syekh Fulan mengatakan belum, Syekh Alan mengatakan belum. Masih ada khilaf. Ya akhi, maka istihadi ya, gak ada dalil-dalilnya. Ya sudah, ya toleransi aja lah. Yang mau mengatakan hizbi ya silahkan, yang tidak juga silahkan. Karena masalah ikhtilaf ya, masih boleh mengambil ilmu daripadanya. Khilaf ya akhi. Masya Allah. Ini yang sering digembar-gemborkan di zaman sekarang ini oleh mereka-mereka yang ada di sini, di Indonesia ini. Khilaf ya, masalah khilaf, perkara khilaf. Oh, siapa yang mengatakan demikian? Laki-laki syekh ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini, kayak enggak ada lagi yang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu mereka ya. Ada tamyi'. Ada tamyi'un barakallahu fikum. Nah, ini penjelasan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa ra'ah dalam ceramah beliau dengan judul Syubhat haula taqsim as-salafiyyin ila mutasyaddidin wa mutasahirin wa mu'tadilin. Barakallahu fikum. Naam ya. Wadah insyaallah ya. Ini sudah demikian. Banyak ya. Jadi sikapnya kita kalau sudah para ulama yang menvonis, ikuti para ulama kita, nukil ucapannya para ulama kita dengan hujah-hujah mereka dan dalil-dalil mereka. Barakallahu fikum. Naam ya. Masya Allah, tabarakallah. Di antara bentuk tambi yang lainnya lagi, ini lebih gamblang lagi, ikhwan. Ini banyak dari kalangan ikhwanul muslimin. Mereka mengingkari adanya firqah-firqah yang ada, firqah-firqah yang jelas-jelas kebid'ahannya, yang jelas-jelas kemungkaran-kemungkaran dan penyelisihannya dari mana salafi. Di zaman sekarang ini, yang mereka ingkari adalah radikalisme, terorisme. Nah, yang ini dari kalangan ikhwanul muslimin kebanyakan diingkari dikarenakan supaya mereka jangan dikatakan sebagai terorisme, radikalisme. Tidak ada itu teroris, terus tidak ada itu. Itu permainannya orang-orang kafir, rekayanya orang-orang Yahudi. Tujuan mereka jelas mencoreng-coreng nama besar kaum muslimin. Yang dibidik juga kaum muslimin. Orang-orang yang berjuang fisabilillah dikatakan sebagai teroris, dikatakan sebagai radikalis. Tidak ada itu di kalangan kaum muslimin. Tidak ada itu. Masya Allah. Ini mumayyi. Pernah dengar ada yang ngomong seperti ini terkait dengan terorisme? Oh, banyak. Rata-rata orang-orang yang seperti itu ya. Barakallahu fikum. Ada mumayyi. Tidak mungkin diingkar, jelas-jelas ada muslimin pelakunya, walaupun oknum-oknum muslimin, tapi gak bisa diingkari, ada di tengah-tengah umat Islam, paham radikalisme, paham terorisme, ada terorisnya, ada radikalisnya, 72 malah disebutkan dalam sabdanya Rasulullah SAW, firqah, firqah yang dhalah, yang pokok-pokok, 72 sekte, kulluha finnar, itu muslimin, bukan orang kafir, diingkari sama mereka, ada mumayyi. Disebutkan sedikit lah bas supaya lebih mencakup para kelafikum. Masya Allah. Juga ini tadi disebutkan juga oleh Syekh Al-Allamah Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah supaya ada sandaran ilmiahnya. Yang berikutnya adalah Dzubanus Sunni fi ahli al-bid'ah wal muslim bainal kuffar hatta la yu'raf wa la yatamayyaz. Ini asli betul-betul meleleh nih. Seorang Sunni melebur di tengah-tengah ashabul ahwa'i wal bid'ah, sehingga enggak dikenal lagi mana Sunni mana Hizbi. Seorang yang Muslim melebur di tengah-tengah orang-orang kafir, sehingga enggak dikenal lagi mana Muslim mana kafir. Barakallahu fikum. Ini juga penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wara'ah. Belum mengatakan at-talawun fi dinillah wadzuban min hadzal rajul fil ahli al-batil min as-sunni bain ahli al-batil hadhihi hiya al-buyu'ah sya'aha huwa am abaha. Ya, talawun berwarna-warni dalam perkara agama Allah, meleleh. Seseorang laki-laki meleleh di tengah-tengah ahlul batil, seorang Sunni melebur meleleh di tengah-tengah ahlul batil, inilah yang namanya buyu'ah, yang namanya tamayyu, dia sukai atau dia enggan. Barakallahu fikum. Nah, musyarakah dakwah, majelis bareng, gerakan bareng, aksinya bareng, melebur jadi satu lautan manusia. Yang mana yang hizbi, mana yang sunni, kayak hizbi kabeh. Allah Ustaz. Apalagi muslimin di tengah-tengah orang kufar, ini jelas-jelas juga masuk dalam kategori tamayyuk. Barakallahu fikum. 7 poin disebutkan oleh para ulama kita dari istikhdamatuhum, penggunaan-penggunaan mereka dari kata-kata tamayyuk. Barakallahu fikum. Dari sini bisa kita apa namanya? Bisa kita barakallahu fikum simpulkan yang namanya at-tamayyuk tadi. Barakallahu fikum. Naam. Kesimpulannya ya poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala al-misrab. Jam setengah 12. Apa saya teruskan sampai jam 12? Tidak apa-apa. Jangan. Mau saya sebutkan dengan global ciri-ciri mumayyi. Ya apa ini? Oh iya jelas para tuhur Ustaz, insyaAllah Ustaz. Habis duhur jelas. Mungkin mau nambah sedikit para 10 menit, setengah jam, 20 menit. Oh enggak? Ya khair. Ya sudah, pada duhur nanti insyaAllah ta'ala akan kita bahas tentang ciri-ciri mumayyi. Bukan dari saya ya kan. Ada sebuah risalah di posting di situs Sahab. Ayat. Judul risalahnya adalah I'lamud du'at bisimatil mumayyi'ati wal haddadiyatil ghulat. I'lamud du'at bisimatil mumayyi'ati wal haddadiyatil ghulat. Lihat di syabakah Sahab Salafiyah. Ya, situs sahabsalafiyah.net. Ini situs yang para masyayikh barakallahu fikum. Dia akan sebutkan langsung poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam. Ini semua diupdate dari poin-poin yang telah dijabarkan tadi. Baru setelah itu kita sedikit ungkap sejarah tamayyuk. Kalau sudah bahas sejarah, ya mau enggak mau ya mohon maaf menyebut nama orang. Baru disebutkan sedikit tentang syubhat-syubhatnya mereka barakallahu fikum, yang dari sana akan diketahui manhaj ini sangat membahayakan barakallahu fikum, sangat laten bahayanya. Tidak hanya merusak dakwah Islamiyah, tapi juga merusak dakwah Salafiyah dan manhaj Salafiyah, bahkan merusakkan agama itu sendiri barakallahu fikum. Sementara cukup naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.